Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ A'adana Allahu iyyakum minan nar. Kaum muslimin dan juga kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang sudah terjadwal pada jadwal kajian online Kota Palembang radio streaming Al-Ibana di hari Ahad siang ini, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Huququl Aulad Alal Aba Wal Ummahat, pembahasan tentang hak-hak anak atas kedua orang tuanya, ayah ataupun ibunya, dan beberapa pembahasan terkait rincian dari hak-hak anak, karena hak anak ini terbagi menjadi dua sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala terkait hak-hak anak sebelum, yang pertama sebelum anak ini terlahir, qabla an yulad. Yang kedua, hak-hak setelah lahirnya anak tersebut. Jadi hak anak terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukukun qablal wujud, yakni qablal wiladah, hak-hak sebelum mereka ada, sebelum mereka terlahir ke dunia ini. Yang kedua adalah hak setelah adanya mereka atau setelah lahirnya mereka dan hidupnya mereka di dunia ini. Walhamdulillah, ba'da taufiqillahi azza wa jal, beberapa majelis dalam pembahasan hak yang pertama, hak anak sebelum ia dilahirkan oleh orang tuanya, telah kita bahas dan kita kaji. Dan insya Allah di hari ini kita akan melanjutkan hak mereka yang keempat, ya. Setelah sebelumnya hak yang pertama, kalau kita murojaah sejak awal secara singkat, bahwasannya hak anak sebelum mereka terlahir ke dunia atau sebelum mereka dilahirkan, yang pertama adalah hendaknya kedua orang tua menjadi orang tua yang soleh. Ya, ini yang pertama disebutkan di sini. Awalan ayyakunal abu salihan. Hendaknya seorang ayah menjadi orang yang soleh. Soleh artinya seorang yang baik dari sisi agamanya. Bagaimana hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Soleh dalam hubungan dia dengan umat manusia. Karena kesolehan orang tua sangat berpengaruh pada kepribadian anak yang akan dilahirkan nanti. Begitu juga, tidak hanya ayah saja yang dituntut untuk soleh, akan tetapi juga seorang ibu, seorang istri yang akan menjadi bakal atau calon ibu ini juga dituntut kesolehatannya. Nah, hendaknya seorang ibu juga menjadi istri yang solehah. Seorang yang berilmu tentang ilmu agama, beramal dengan ilmunya, beriman kepada Allah, dan menghiasi keimanan itu dengan taqwallah ya azza wa jal. Barakallahu fikum. Maka dari itu, ini termasuk hak seorang anak, ya, sebelum mereka lahir ke dunia ini. Yang kedua, di antara yang disebutkan termasuk hak anak tersebut adalah al-hirsu al-tiba'i sunnah hina al-jima'. Hendaknya orang tua tersebut, ya, suami istri, ayah dan juga ibu, bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mengikuti bimbingan dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka akan melakukan hubungan suami istri. Ya. Di antara sunnahnya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu taala, yaitu hendaknya mereka berdoa terlebih dahulu sebelum menggauli istrinya. Nah, berdoa dengan doa yang warid dari Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah apa yang engkau rizkikan juga dari syaitan. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in quddira ay yakuna bainahuma fi dzalika wa qudhiya waladun lam yadurruhu syaitanun abadan. Kemudian apabila Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan hubungan mereka berdua menjadi seorang anak nantinya, ya, dalam proses hubungan itu akhirnya dibuahilah rahim istrinya, lalu terlahir anak itu ke dunia, maka kata Rasulullah, lam yadurruhu syaitanun abadan, maka syaitan tidak akan sanggup untuk memudaratkan anak ini selama-lamanya. Nah, ini poin yang kedua, hak anak atas orang tuanya. Hendaknya orang tua tersebut dalam berhubungan suami istri yang diharapkan dari hubungan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menakdirkan seorang anak, ya, maka diharapkan mereka untuk benar-benar menyandarkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, membaca doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita jelaskan. Thalithan, yang kedua, setelah orang tua berupaya untuk menerapkan sunnah Rasul dalam masalah jima', yang kedua adalah doa Allah ya jalla jalaluh, nam wa taqaddasat asma'uhu bi ayyarzuqahuma alwalada salih wa hadha huwa manhaju ahli alhaqqi wal iman. Yang ketiga, hendaknya mereka berdoa kepada Allah azza wa jalla yang Allah telah sucikan nama-namanya, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka karunia berupa anak yang soleh. Dan ini adalah prinsip orang-orang yang meniti kebenaran. prinsip orang-orang yang senantiasa berada di jalan al-haq dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni berdoa di saat-saat waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala mendengar doa itu, mengijabahi doa tersebut. Waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu yang sangat bagus untuk seorang berdoa padanya. Ya, misalnya ketika mereka waktu sujud dalam sholatnya, nah, bainal adzani wal iqamah, ketika akhir malam, ya, di waktu sahur menjelang fajar, barakallahu fikum, ini pun bisa seorang memunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa mengharap benar-benar kepada Allah, meminta anak yang soleh, ya, sebagaimana ini dilakukan oleh para anbiya dengan doa-doa yang memang warid di dalam Al-Qur'an maupun disebutkan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Yang keempat, barakallahu fikum, dan ini akhir pembahasan dalam pembahasan hak anak atas orang tuanya sebelum mereka lahir. Yang keempat, kata Syekh, al-inayatu bihi afna'a wujudihi fi badnil ummi fala yajuzu idha'uhu awit tasabbubu fi dhalika awit ta'addi alaihi bi isqatin aw nahwihi fayura'a wa yuttaqallah fihi wa yas'al 'abdu sa'yan hafifan fi ay yuhafidhu 'ala waladihi li anna hadha min al huquqi allati lil walad. Nah, poin yang keempat, hak anak atas orang tua sebelum mereka dilahirkan adalah memberikan perhatian kepada anak ketika mereka ada di dalam kandungan ibunya. Memberikan perhatian kepada anak ketika mereka ada di dalam kandungan ibunya. Sehingga tidak boleh baginya mengganggu atau menyakiti atau menjadi sebab terganggunya janin tersebut. Ya, tidak boleh bagi orang tua untuk menyakiti janin itu, ya, mengganggu janin tersebut atau menjadi sebab terganggunya janin tersebut, baik dengan tindak kejahatan berupa pengguguran atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Maka hendaknya janin itu harus dijaga dan menempuh sebab-sebab ketakwaan. Seorang hamba juga berupaya dengan sungguh-sungguh menjaga anaknya, karena ini termasuk hak anak, ya, atas orang tuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin ini harus diperhatikan khususnya kepada calon ibu, ya, atau khususnya kepada wanita yang sedang hamil. Tidak boleh bagi kita untuk tidak perhatian atau kurang memperhatikan bagaimana kemaslahatan janin yang ada di kandungan tersebut. Nah, haram hukumnya mengganggu janin itu, baik dengan cara isqat, menggugurkan kandungannya, merusak kandungannya. Ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wasalam. Wala yajuzu wal halatu hadhihi aidan lil ummi an tud'ifa nafsaha. Tidak dibenarkan juga dengan keadaan hamil yang seperti ini tadi, si ibu sedang hamil. Lalu kemudian bagi ibu melemahkan dirinya, ya, berupaya untuk menjadikan dirinya lemah. Nah, wa antam tati'a minal ghidai al mufid lil tifli. Misalnya apa? Dia enggan untuk memberikan suplemen yang bermanfaat bagi anak tersebut. Jadi tidak mau makan, ya. Tidak mau meminum suplemen-suplemen yang bisa menyehatkan dirinya dan janinnya yang ada dalam kandungannya. Ini bagian dari mengganggu janin itu. Perbuatan ini bagian dari tidak perhatian terhadap janin tersebut. Nah, kenapa si ibu melemaskan dirinya, ya, atau tidak perhatian terhadap janinnya? Kata Syekh, raghbatan fi id'afihi wa imatatihi. Bisa jadi juga ibu tersebut dia sengaja melemaskan dirinya, ya, melemahkan dirinya sehingga janin tersebut terganggu pertumbuhannya karena dia ingin apa? Melemahkan janin itu dan menggugurkan janin tersebut atau mematikannya. Nah, wa hadha khusranun wal iyadu billah. Nah, dan ini termasuk sikap yang merugikan. Na'udzubillah, waftiyatun wa ta'addin aw ata'addu wa ta'addin wa idha'atun lil haqqi wa isa'atun. Nah, dan ini juga termasuk sikap serampangan, pelanggaran dan juga menyia-nyiakan hak anak tersebut dan sikap kejahatan. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika niatannya ingin menggugurkan, niatannya ingin mematikan, melemahkan, hukumnya haram. Sama saja dia menyakiti bayi tersebut, menyakiti janin itu. Nah, tapi terkadang para wanita ada jenis yang memang dia rewel ketika hamil tanpa ada maksud tujuan untuk melemahkan, ya. Ada ketidaknyamanan dalam dirinya ketika sudah positif, dilihat bahwasanya dia positif hamil, ya, bahwasanya sperma sudah berhasil membuahi rahimnya. Di situ mulai, ya, mulai reaksi tubuhnya berubah. Yang dulunya ketika ia mencium aroma yang wangi dia senang, sekarang giliran dia pusing. Dulunya ketika melihat masakan yang enak, ya, dia melihat sate, melihat gulai, tertarik untuk memakannya. Ketika sudah mulai positif hamil, dia jangankan melihat masakannya, ya, mencium aromanya sudah mau muntah. Nah, kondisi yang seperti ini berbeda-beda antar ibu, ya, tanpa ada unsur kesengajaan, tapi karena memang nafsu tidak atau selera tidak memungkinkan. Atau juga ada orang yang sebaliknya, dia senang makanan, dia pingin ini, pingin itu, makanan ini, makanan itu ketika hamil, tapi reaksi tubuhnya tidak menginginkan. Ketika dia makan, ya, tidak lama kemudian makanan itu dimuntahkan lagi, ya, rasa mual. Dia ingin makan ini, makan 3 sendok, mual, muntah lagi. Nah, tanpa ada unsur kesengajaan untuk menggugurkan bayi tersebut atau melemahkan bayi itu. Maka kondisi yang kedua ini, jika ada menimpa, ya, keluarga kita, istri-istri kita, ya, barakallahu fikum, maka dinasehati sang istri untuk sabar. Nah, ketika ada keinginan untuk tidak makan, ya, sehari tidak makan karena enggak nyaman, mual dan yang lainnya harus dilawan. Nah, karena kalau tidak dipaksakan, anak akan berefek pada dirinya yang pertama, yang berikutnya adalah pada janinnya. Nah, diyakinkan dan ditegaskan kepada mereka, dijelaskan dengan hikmah bahwa upaya kita untuk memakan suplemen yang ada walaupun dengan nafsu yang tidak nyaman, ya, rasa mual, ditegaskan bahwa hal tersebut adalah untuk menunaikan hak janin tersebut, bahwasan janin itu butuh suplemen. Nah, termasuk juga sang ibu butuh kekuatan untuk menyokong bayi itu sampai nanti dilahirkan. Nah, maka pandai-pandai suami untuk apa? Untuk memberikan semangat, untuk memberikan dorongan motivasi agar si istri kuat di dalam bersabar 9 bulan kurang lebih untuk menjaga dan merawat janin yang ada dalam kandungannya, yang diharapkan nanti janin ini akan keluar sebagai anak yang soleh atau sebagai anak yang solehah. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Maka bisa dibedakan antara dua tadi, ya. Yang pertama tadi memang dia berupaya untuk melemahkan, berupaya untuk mematikan, yang ini dilarang secara agama. Yang kedua, tidak ada kesengajaan unsur itu, ya, tidak ada kesengajaan dengan niatan tadi, tapi karena memang faktor kondisi fisik yang tidak memungkinkan, maka yang seperti ini harus diupayakan, harus ada dukungan, dorongan, dan juga penjelasan dari walinya untuk tidak terlalu menuruti keinginan nafsu makannya atau yang lainnya. Bersabar. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyatakan di sini, wa inni la astaghribu min haula'i alladzina yas'auna sa'yan hathithan fil idrari bi auladihim wa hum fi mithli hadhil marhalah. A'ni marhalatal wujudi fi batnil um. Sungguh aku terheran dengan mereka yang berupaya dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk memudaratkan anak-anak mereka dalam fase yang seperti ini, yakni fase ketika janin ada dalam perut ibunya, janin ada rahim ibunya. Ya. Mereka berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memudaratkan janin itu. Kaifa fataha ula'i tilkan nusus allati marrat ma'ana min anna wujudal ibni salih awil binti salihah khairun lil insani fil ula wal akhirah. Bagaimana bisa mereka melupakan nas-nas tersebut yang telah berlalu pembahasannya, ya, berlalu pembahasannya di samping kita atau di sisi kita, bahwasannya keberadaan anak yang soleh dan juga salihah merupakan kebaikan bagi setiap insan di dunia dan di akhiratnya. Kok bisa-bisanya orang tua mengharapkan kejelekan bagi janin tersebut, ingin menggugurkan janin itu, ingin melemahkan janin itu, padahal nas di dalam Al-Quran, nas di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam jelas menegaskan bahwa keberadaan anak yang soleh dan solihah merupakan dambaan, merupakan karunia yang besar bagi setiap insan di dunia dan di akhiratnya. Nah, kaifa fatahum qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka tidak mengingat, mereka lupa dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah, sesungguhnya seseorang akan ditinggikan derajatnya di surga nanti. Fayaqulu anna li hada, lalu mereka mengatakan, bagaimana aku bisa mendapatkan kedudukan yang seperti ini, kok bisa orang ini bertanya-tanya. Fayuqal, dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, kedudukan ini merupakan sebab dari istighfar, permohonan ampun anakmu terhadap dirimu. Ya, anaknya memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya, baik itu ketika orang tua masih hidup di dunia, berjalan di muka bumi, ataukah dia di alam barzakh sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mau beramal ya enggak bisa, sekaya apapun dia. Nah, semewah apapun kekayaan yang dia miliki, ketika dia sudah masuk ke dalam liang lahat, tempat peristirahatan dia menuju akhirat nanti, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kekayaan yang dia banggakan, ketika kekayaan itu tidak dimanfaatkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, anak yang sangat banyak, andai kata dia punya banyak anak, tapi anak tersebut bukan bagian dari anak yang saleh, tidak bisa mendoakan kedua orang tuanya dengan istighfar, dengan permohonan ampun kepada Allah, khasar. Nah, maka ketika anak ini saleh, dia pertahankan ketika dia ya diberikan karunia oleh Allah janin yang hidup di rahim istrinya. Dia jaga janin itu, terlahir ke dunia, dia rawat anak itu, dia berikan tarbiyah pendidikan yang baik, perhatian yang baik, dia bimbing sehingga anak ini besar, tumbuh, berkembang menjadi anak yang saleh. Luar biasa, Allah akan tinggikan derajatnya disebabkan karena doa mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا مَا ذَهَبَ هَذَا الْوَلَدْ بِإِسْقَاطٍ أَوْ إِمَاتَةٍ وَهُوَ فِي الْبَطْنِ, maka apabila anak ini gugur, janin tersebut digugurkan, janin tersebut mati, baik itu dengan digugurkan atau dibunuh, ya, digugurkan sebelum dia lahir, dibunuh ketika dia sudah lahir, sengaja memang dimatikan. Nah, barakallahu fikum, atau digugurkan di ketika dia di perutnya, qad yakunu bisababi wafatihi fatahu khairun adzim, maka jadilah sebab dia meninggalkan atau membunuh, menggugurkan janin tersebut, dia tidak mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, falyahris al-insan bistifraghi wus'ihi wa juhdihi lis-sayri ala hadzal haqqi wal qiyami bihi, maka hendaknya benar-benar seorang insan mencurahkan upayanya dan kesungguhannya untuk menjalankan hak anak tersebut, ya, dan menunaikannya. Kullun bihasabi istita'atihi, setiap mereka ya menjalankan hak tersebut, menunaikan hak itu sesuai dengan kemampuan-kemampuannya. Nah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani satu jiwa kecuali apa yang ia mampu. Artinya, mencurahkan janin atau mencurahkan kemaslahatan bagi janin yang ada di kandungan itu harus maksimal, sesuai kemampuan atau semaksimal kemampuan yang dia miliki. Nah, kasih suplemen, cari yang terbaik jika dia mampu, dengan syarat jika mampu. Ya, pagi ini makan daging, nanti mau tidur susu, ya, susu kandungan ini yang ini khusus ibu untuk hamil, nanti besok lagi ikan ini dan lain sebagainya. Konsumsi makanan yang bergizi jika memang mampu, silakan. Tapi kalau dia gak mampu, penghasilan pas-pasan, dia pinginnya ini pokoknya hari ini makan daging, besoknya makan ikan, besoknya makan ini, makan itu, ya, kasihan suaminya, pontang panting, ya, sehari kadang dapat, sehari enggak. Maka sesuai dengan kemampuannya. Jadi mencurahkan perhatian ini sesuai dengan hasba istita'atina, sesuai dengan kemampuan yang ada. Nah, maka sebaliknya, orang ini mampu, tapi dia tidak berupaya untuk mencurahkan perhatian pada si janinnya. Maka ini kedzaliman. Nah, punya kemampuan, punya pendapatan bulanan lebih dari barakallahu fikum kemampuan mayoritas orang yang ada. Ya, untuk membeli suplemen ada ini dan yang lainnya. Tapi dia tidak mau. Nah, maka perhatikan, bisa jadi ini termasuk bagian dari apa? Tidak adanya perhatian terhadap janin itu. Nah, jika ada keluhan misalnya, keluhan pada perutnya begini dan begitu, segera periksakan ke dokter, jangan bermudah-mudahan. Ya. Segera periksakan ke dokter kandungan, tanyakan ke tim medis dan yang lainnya bagaimana kandungannya seperti ini, tanyakan kepada orang yang berpengalaman, jangan kemudian diam. Sudah enggak apa-apalah, enggak apa-apalah, enggak apa-apalah. Seakan-akan dia menginginkan memang bayi ini harus mubarak. Waliyadzubillah. Kaum muslimah khususnya dan juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, curahkan perhatian antum dan antunna pada permasalahan ini agar jangan sampai kita menyia-nyiakan hak anak kita sebelum terlahir. Nah, ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan hukum secara khusus, hukum bagaimana kondisinya ketika barakallahu fik si ibu bermudarat ketika dia hamil, ya. Ya, ini si ibu mengalami kelemahan yang sangat mengkhawatirkan. Nah, atau bagaimana jika bayi tersebut sengaja digugurkan, ya, karena memang di situ ada saran dari dokter dan yang lainnya. Bagaimana hukum mengugur kandungan? Bagaimana dengan penjelasan para ulama terkait dengan hukum menggugurkan kandungan? Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak. Boleh jika itu telah mencapai atau belum mencapai 40 hari. Ya. Ada yang menyatakan 4 bulan, afwan. Boleh ketika bayi belum ditiupkannya ruh, yaitu ruh ditiupkan setelah 4 bulan. Ada yang menyatakan tidak boleh sejak awal, dan yang lainnya. Pembahasan seputar hukum mengugurkan kandungan penting untuk kita ketahui, khususnya dalam bab ini sebelum kita beranjak ke bab yang berikutnya. Tapi karena waktu yang mungkin tidak memungkinkan, insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini, pembahasan seputar hukum mengugurkan kandungan, yang ternyata para ulama di situ ada perbedaan pendapat dan juga ada rincian mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Barakallahu fikum, insyaallah kita akan bahas dan kaji pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini diberikan oleh Allah kemudahan untuk kita memahaminya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita dan menetapkan kepada kita hidayah dan istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh sejak awal dan yang lainnya. Pembahasan seputar hukum mengugurkan kandungan penting untuk kita ketahui, khususnya